buat Simpa Kasus semuanya ya. Romansa. Iki wes zaman deyan aku arep dolan, tapi ojo salah sangka yen aku arep piye-piye. Nanging kowe kuri wes tak anggap aku pacar. Barasmu sing pasawan song gawe ati iki ganti tresno kowe. Terima kasih. saiki